Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Surat al-Mustaqim, surat al-Ladin. Khair al-Maktub alaihim wal-Adhalin. Kurbu kamil ini. Al-Hakoy. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakoyku taridu fi halit tajalli musmalatan. Wa ba'dal wa'i yakunul bayan. Faidha qara'nahu fattabi' Qur'anah. Thumma inna alayna bayanah. Al-haqo iku tei biro-pro hakikote ilmu. Apa ilmu sing hakikat. Ilmu hakikat itu taridu iku tumeka apa ilmu hakikat. Oleh tumeka fi hali tajalli ing dalam keadaan tajalli. Iku keadaan wong begitu dekat lan jelas parek nenggone Allah Subhanahu wa taala. Wong nak lagi ngalami alam tajalli. Hakikote ilmu iku oleh teko mujmalatan hale ijek gemblengan, hale ijek global. Mujmalatan hale ijek global. La wabak dal wa'i lan sa'usih ngadai ilmu, lan sa'usih entuke ilmu. Yakunu lagi ono pa'al bayanu ilmu sing banget jelas. Atau yakunu ono pa'al bayanu penjelasan, ilmu sing banget jelas. Terus Ibn Athaillah asalkan dari damel istidlal fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'an. Fa'idha qara'nahu maka nalikane maca ingsun hu ing Qur'an. Fattabi' maka anuta sira Qur'anahu ing wacanane Qur'an. Summa inna alaina bayana, summa inna alaina. Mongko nuli wajib ing atase uta sumengko nuli ing atase ingsun Allah bayanahu apa jelasna Qur'an. Bayanahu apa jelasna Qur'an. Terus ngerti nih, kalau terang ilmu hakikat ya. Ilmu hakikat niku tumekane tenan to ati. Ini ku sausin jenengan ngalami alam tajalli. Alam tajalli ku sampean merasa begitu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu macam-macam. Sebab paling gampang sing didawakan para ulama. Ini ku nganggu sebab ilmu tauhid. Misalnya kata pulau mikir. Saiki aku jadi wong. Jadi uang yang mulang, yang di duit, yang di utang, di masalah, yang ramai di dunia, yang rusak, yang ngaki, macam-macam. Dan itu terus kula sadar. Ya aku kok penting, penting apa? Nih zaman rongono aku, ya seringnya ya berputar kayak biasa nih bulan. Ya. Paling tidak orang itu akan menjadi tidak siapa-siapa dan mau yakin wujudnya Allah, sausia sadar. Zaman rongono kue seringnya tertib, bukan dia tertib. Zaman rongono kue dunia gimana kok tertib. Semua bergerak. Kue mati seringnya seorang perhatian. Tetap terbit kok biasanya, bulan kok biasanya. Gak direspon belas. Urepem juga direspon alam. Mati juga direspon alam. Paling enggak, terus dia sadar. Wong sing ahli pakar pertanian, ketahanan pangan, itu orang goblok-goblok. Wong kok ngeklaim dirinya, sing mikir ketahanan apa? Mangan. Nah, zaman rano dek ni uang yo mangan kat. Tapi si dek ni mati yo. Malah dek ni adol resep ketahanan pangan yo. Baru kau ngomong-ngomong ketahanan pangan, dia kepinter, diangkat menteri. Dek ni gulai mangan kau jadi nabo menteri. Ayo mengurut tok menuso. Lepas tahu si uang yakin ngoten, tahu si tajali. Niku terus ono alwayu, ono ngadai ilmu. Nah tahu si ngadai ilmu, uang kesimpulannya. Ulillah summa zarhum fi khawdihim nyalabu. Dia yakin, enul yakin, nak dunia yang pantas dia omong namun sitok Allah, Allah, Allah. Karena dia apa percaya ngamal, yang ngamal yang sepira. Apa percaya liane kabeh yang makhluk. Makhluk itu lah syai'ah, hakikatnya orang-orang, hakikatnya tidak berperan. Akhirnya dia ini, wah, kaya makomit yang mundur, summa zarhum, ulillah summa zarhum fi khawdihim nyalabu. Terus Ibnu Athaillah asalkan dari ga istidlal faiza khoroknalu fattabi Qur'an. Ilmu itu pertama mujmal, maknanya gemblengan global, urung jelas, tapi wis arahnya bener. Soalnya nak kita maca Qur'an, anotnya wacananya. Sausnya itu untuk penjelasan sing detail. Ya sausnya itu untuk penjelasan sing apa? Detail. Jadi faiza khoroknalu fattabi Qur'an. Summa inna alena nabwa. Kalau betul-betul kita sholat nih. Kulo nu maca kitab nu kata, ngalami penguripan ing dunya nggih mun kata macam-macam kulo iki. Kena apa salat kok dikawiti Allahu Akbar. Niku kulo pikir manusa iku mesti duwe bahasa sing salah kados ngaji kulo wingi. Darani presiden tu orang kuat, darani presiden Amerika tu orang terkuat di dunia. Bahasa-bahasa ini tu bahasa jorok, jorok ilmu hakikat, bahasa yang sangat basin. Munten itu maknanya basin. Karena ketika Anda bilang presiden orang kuat, orang kaya itu orang kuat, malaikat itu faham bahasa ini sampean. Berkecara Israel, presiden Nabi Bitas, gitu, wah mati. Wong sa Amerika, sa dunia, nak Allah ngersakno di Bitas, ya mati. Umpama wong iku kuat itu paling nguasai dunia, artinya bumi. Orang iso nguasai Mars, orang iso nguasai planet-planet. Orang iso ngalam, nguasai alamat malakut. Wes, namun ngoten iku kowe ngerti, nek manusa iku dhaif. Wong nentokno mati ini ora iso, wae mati ya mati. Anak sak pada tingkat sing wis kowe tajali ngene iki. Nggih, pada tingkat sing wis tajali ngene iki. Kowe pasti maca inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah ku kuasa nglakoni apa wae, nek manusa ora iso. Lah anak kowe ora tau tajali, iki miwon sawu. Nek kowe ora tau tajali, kowe mlarat utang emake. Kowe ora tau tajal iki, donga dak mandi, dak Allah iso nyelametno aku. Ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wes ora tau tajal iki, akhire istighfar nyepelekno kekuasaane Allah. Padahal nek kowe tajal iki malah gampang. Pede utang bojo wani. Wong sak Indonesia wani kowe terus nyonyo kowe. Mesthi nek pas tajal iki malah gampang, ya Allah Gusti cedok ife kula. Wong kepengen radi utang kok ora iso. Cedok iki kula kepengin di dhuwit kok ora iso. Nggih pun sing kuwasa jenengan. Kula kepengin wae kok ora iso. Tapi setan masuk ning kita malah nyoal donga. Donga ora mesti mandi aku donga nyatane tetep di utang aja. Mesthi sing mesti hakikat iku mau. Aku iku dhaif kepengin radi utang wae tetep di utang. Aku iku dhaif kepengin radi masalah wae tetep dhuwit. Kok malah diwalik. Donga nyatane ora mandi. Ijazah-ijazah tak waca yo. Ramal, ini lo goblok kok nganti ngono musuh lo pemenang. Mesti ini cara berpikir langsung ngene kuwi, wah ya Allah Gusti cek do ife kula. Ngerti karep ora tau kesampaian, ngerti karep ora kesampaian. Sing kuwasa namung jenengan. Pun Gusti males de karep, malah kan ape menengan pun Gusti. Males de napa? Ora malah ape to dadi muni santai jal di tiba ora bisa mak kok. Ari pacen yo Allah apa ya? Nih, dadi iku jeneng hakoke. Jadi hakau itu pertama tajali, sawuse wabak adal yak wakyi yakunul bayan. Ini waw sawuse kula mikir Presiden Amerika yo mati, dokter yo mati, sing ahli pakar kehidupan yo mati, sing tukang batas tahan, ketahanan pangan. Maknanya ketahanan pangan tujuannya apa ya? Wong iso mangan tujuannya apa? Ben urip kan? Tapi nyatanya sawuse ketahanan pangan terjaga tetap mati, terus gunanya apa? Ketahanan pangan, pada akhirnya sama. Ono ketahanan pangan yo ono mati. Orang nak ketahanan pangan, yo no. Misalnya kue tukang mikir ketahanan pangan tak kau pangeran. Tri menteri masa tu nak soal ketahanan pangan terus biar orang bisa hidup. Terus tak mati. Misalnya pangeran tak kau ya mati juga Gusti. Terus pentingnya apa bagasi kotor alam malakut deh. Ya penting saja untuk jabatan saya waktu itu. Corak itu alam hakikat itu sangat penting apa? Akhirnya kita dikafaroi tiap sholat muni Allahu Akbar. Setidaknya kue yakin nak maha besar itu Allah. Jadi nak omong-omonganem salah, ya omongan salah, keyakinanmu salah, tetap balik neng Allah. Sedina ping lima muni napa Allahu Akbar. Jadi mulane ketika ada Nabi sholat itu ngafaroi kesalahan antarane dua sholat. Salah itu adalah omong itu ayut to. Termasuk salah-salah dalam bahasa kita darani presiden orang kuat, darani duwe itu penting. Paham ya, darah di dua itu penting, masa depan penting. Pentingnya itu biaya itu rajin lah. Masa depan penting ya akhirat itu, masa depan. Jadi dalam bahasa malaikat, masa depan itu akhirat. Manusia menurut masa depan itu, ya setua, duit ake, anak buah ake, karek ngeremot, kongkong ngalor gitu. Jadi bahasa itu menurut masa depan, di malaikat itu tidak paham, malaikat itu tidak paham. Itu menurut masa depan, kok malah kedunyaan. Kirani malaikat masa depan kan wong nyiapno kemah. Kematian. Ini sing goblok malaikat ya tamu nusane. Nah, malah niku orang no tajal ini blas. Jadi wong niku ilmu ini rahat dekat blas. Jadi wong nasi dhuwur tenan ku akhirnya kulillah. Kabeh kersane Allah, balik ini Allah. Sumazer rum fi khodijim. Ya labu. Tau secara manis, kabeh dunia ku inna lillah wa inna ilaihi nabu roji'un. Yes, kabeh ku kersana. Nah, cara salam taufik ya mukaddimah. Pokoknya urat ku itu ku minhu wa ilaihi wa fihi wa lahu. Sampai kaya ini bingung gemirno ya berkara. Ini fihi wa lahu wa fihi mbah. Pokoknya urat ku ya fihi demi Allah, lahu kerana Allah, ilaihi sangka maring Allah, minhu sangking Allah wa hu wa hu. Pokoknya. Mana nak tarik kas muridan tu, muni awal dari somno, hu, mukodah, hu, perkara ni, skape aku mau domesan, fau ribat mana domiris, sehani, fau ribat filhani bil, hani, jadi uang nak makom es dua ribu muridan ni domesan, domesan ni ura awal mu hu, mereka falam annahu la ilaha illallah, terus dicubuk hu neneng domesan tu annahu, akhirnya muridan makan nonton tarik kas muridan, hu. Saya malah guri-guri ura paham. Mesti jadi haru. Mesti kita kata ura paham pingsan. Hari repot tu, sampah pun. Tapi kalau lebih apik dibangun ketuanya ni, saya lebih apik juga kalau bangun ketuanya. Jadi al-haqa'iq taritu fi khalitas jali mujmalatan tapi wabak dalwa'i yakunul dayan. Fa'idha qara'nahu fattati qur'ana summa inna alina nabuh dayan. Sementing ngaji ilmu hakikat sesuai rasanya diri. Lara rasanya sih bebero malah jenis bodoh ni. Orang tu hakikat dia bebo gaya wah hakikat. Dutang rati pikir anak bucir rati pikir. Ini tak penting. Ini tak penting. Naran ramad tu rasa akan bola. Orang ramad tu mana diurusi pangeran. Orang mikir dunia ya dunia anak gue. Orang mikir dunia tambah ambles. Alwaridu ya'ti min hadrati qaharin di ajli dzalika la yusadimuhu syai'. Illa tabangahu bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fatmahu fa idza huwa zahir. Alwaridu te kebenaran sing teko. Alwaridu te al haqqul warid. Alwaridu te barang sing teko, barang hak sing teko. Ya'ti ngileri. Ya'ti iku teko apa alwarid min hadrati qaharin saking hingga sanane itu sanging khadroe zat Allah ingkang kohar. Kohar itu banget meksane, banget kuasane. Li'at lidhalika krono arai mengkono-mengkono an kaunil warid yakinnya khadrotil kohar. Layu sojimuhu ora nabrak. Musodamayu maknanya tabrak, nabrak. Sodam itu maknanya nabrak. Mulane sampeyan nak maca tulisan Arab Saddam Hussein tu tadi Sodal Alif Mim Saddam Hussein tukang nabrak kene sik bapak iku pindha anak kendel tukang nabrak kasil ngono di anak jadi presiden sapa iki ditabrak ya kene iki kok jenenge apa Saddam Hussein Saddam iku maknane apa nabrak nek iso wong Jawa ora ora maknane anak iki ditiru jenenge Saddam ya tukang apa nabrak. Lai sotimu iku ora nabrak iku yang alwarid apa syekun perkara illa damakohu kecuali so menghancurkan apa warid iku yang syek illa damakohu kecuali menghancurkan damhun iku acur sing luluh lantai. Jadi wong Arab nak darani acur sing luluh lantai iku damakohu. Jadi nak acur biasa iku ana bahasa Arabe tapi nak acur nganti hancur rebur iku jenis damakohu. Illa damakohu kecuali menghancurkan apa alwarid iku yang syek. Terus Imam Ibn Athaillah Sakandari damel iktibas, damel dalil, tetapi damel kutipan bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayat maghu fa idza huwa nawa sahih. Bal naqdhifu kale numikano insun. Insun numikano bil haqqi ing barang hak. Tam numikano 'alal batil ing atase barang batil. Barang hakku nak tak dakok ning barang batil mesti fayat mahuhu mongko iso menghancurkan apa barang hak fayat mahuhu mongko iso menghancurkan apa barang hak hu ing barang batil faizan mongko nalikane ngono nak wis barang hak nggih menghancurkan barang batil huwate barang batil huwate barang batil iku zahikun iku barang sing ilang huwa kang utahe barang batil iku zahikun iku barang sing ilang ilang sing musnah. Masya Allah subhanallah. Ini kalau terang sidik-sidik yang pun rungono. Sama kudu fokus tenan. Sama kepen para pangeran. Para pangeran tak kudu sering wiridan. Tapi yang pangeran terus. Ini kalau buktikan bahwa teori kula itu benar. Sama mungkin nanti ngaji Quran. Syukur-syukur hafal. Kan ada ayat. Kul ini ala bayinatim mirrabbi. Wa kadzabtum fi. Kul inni ala bayinatin. Ciri utama Nabi ku sitok. Mulane ulama iku warasatul anbiya. Mergo ulama sing dibayina. Bayina iku barang sing banget ketara beneri. Kula baleni malih. Bayinu maknane barang sing jelas. Mulane disebut apa al halalu bayinun wal haramu bayinun. Bayin banget jelas. Itu jika kita taklis bayin bayina nggih bayin bayina. Eleng-eleng nggih bayin bayina. Wonten ayat kata sangat. Ciri utamane Nabi niku ngendikan kul inni ala bayyinati min rabbi. Aku iku ning kebenaran sebegitu jelas. Nah ning gone surat Anfal ning gone masalah perang Badar, Allah nak wis duka ngendikan wis ben perang Badar, ben perang ngendikane pangeran. Sampai kula gak ada amplop, nggih amplop tenan. Nah terutama amplop kan ada duit, kula gak ada amplop tak laminate niku tak tulisi ayat liyah liyah lika man halaka am bayinati wa yahya man hayya am bayina. Sampeyan liru ya kena amplop tulisi iku, tapi nek wong ora paham dianggep jimat. Dianggep napa? Jimat. Amplop kula niku tulisane niku, Pak Gowo lunga ngalor itu. Nek ada kok teng tas kula. Apa niku nek ndamel donya cara kersane Allah. Liyah lika man halaka am bayina. Wong sing ra roh bukti kebenaranku ben rusak. Sing urip, sing pantes urip, wayah ya man hayya am bayyina. Sing pantes urip iku wong sing roh kebenaranku. Misalnya contoh gampang ngeten nggih. Sampeyan bayangno zaman Nabi lah. Wong sing pun dididik kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kabeh Nabi sami. Artinya kabeh Nabi sami ku nak ana berhoro lata usya iku ora mripate mendelik. Dadi wong nak sowan nang lata ku sawangane diingeti wis lata usya. Diingeti karismatik watune wis kuna terus sawangane iku bersemayam ning kono beberapa ruhe malaikat macam-macam. Lan disebut Quran wa tarahum yang zuruna ilaika wa hum la yusirun. Kowe nak ning gone lata mbok delok sawangane kono ya males delok kuwi. Akhirnya bareng didelok lata wong persungkan diluk perkarane dipliri ide mergo wis nah terus diarani pengira kumana nggih terus diarani pengira mane para nabi terus duka atu jadi runani fi asma'in samaitumuha antum wa kok iso pangeranku sing gawe kuwe sing gawe langit bumi mbok bandingno mbek pangeran sing rupane watu. Watu mbok arani pangeran, mergo mbok arani pangeran sama itu muha antum. Watu berhubung mbok arani pangeran, mbok sembah hakikate watu. Iki mbok watu muntilan, mbok ponorogo. Sekali wong duwe bayina, iku ora kepikiran terus menuhankan watu, mergo pikirane pertama mesti ya Allah watu iki sing ngukir sapa kok api, iki watu ponorogo apa muntilan? Sing ngukir sapa iki jenis watu gunung di. Wes pas itu jadi pangeran, mereka dianalisis sebagai apa? Batu. Lagi jenenge bayina. Semakin ada bayina kebenaran nak watu ora pangeran, enggak terlintas kepangeranane watu. Mereka kepangeranane watu adalah barang apa? Batin. Barang apa? Batin. Lagi jenenge bayina. Paling enggak gue wis ngoten niku, itu jenenge bayina. Mulai nabi-nabi ku dididik kudu nganti faham Islam. Ya, faham Islam itu nganti secara nopo? Secara nopo? Bayina. Itu disebut kul inni ala bayinatim mirrobi. Nah istilah surat Anfal, yahlika man halaka am bayinatim wa yahya man hayya am bayinatim. Jadi kulau ini tengah amplop kulau tak tulis ini. Tapi kulau ini dungu ya Allah. Nggak panjang kulau isi pantas urib, nggak pantas di bayina. Ampun kulau urib teng dunia tanpa ngerti kejelasannya bener agamanya jenengan. Kulau isin ya jenengan. Nggak urib mau kelotok antok, orang roh bukti kebenarannya jenengan. Kau mauliyah liga man halaka am bayina tiw, wa yahya man hayya am bayina. Jadi ini penting kulau aturakan. Jadi urib itu kudu duwe kejelasan. Nah ini kejelasan. Barang hakiki apa yang menghancurkan barang batil dan barang batil ora bakal ono. Ya pancen ora tau ono. Lu maksiat itu benten, maksiat itu maksiat, ada tiang nyon sewu, sino maling nyolong ku maksiat. Tapi barang batil ora tau ono. Iku mau misale sampean ono keris jare naga sastra, lekuke songo. Iki nek dicekel wong ora bakal mati. Lah sing gawe keris naga sastra saiki ning di blok-blok. Ayo dene apa? Mati. Mungkin gawe gawe mati, kok malah gue terima duwe. Gak mati. Wah, ini nak tabrakan selama. Dia jajal dan pelindes truk. Terus macam-macam. Jadi ini ki penting kula aturaken. Jadi kelirune wong zaman akhir. Uripku gak dibayina. Ngomong ketahanan pangan penting. Presiden tu orang kuat. Nah dalam bahasa ilmu hakikat, ini agar wong urip yo ana rezeki. Ya semono ae kok ketahanan pangan bae. Soale agar ana urip rezeki. Nah, kadang kiai tawakal dhuwur delok ngrumel ora sapi yen nang dunyo kekurangan pangan. Wis ngendikan wae meminta dari pangeran. Sing wedi ketahanan pangan menteri, pangeran dhewe menteri kok kok percaya menteri iki model opo. Wah, kita di malah rasa ketahanan pangan terancam. Padahal bar mulang tafsir, wa ma min ta'atin. Oke, ayo kene lho sing takoki pangeran iki kok goblok. Nek wong bar maca ayatku tenang-tenang ae bareng dhewe berita kok terus. Kemarin jatah ni kulo menungso Gusti. Nek kita menungso iku percayaane ambek pangeran. Manusia kok percaya kepada nopo manusia ni. Lah uang naik semata mengata niku barang hakiku tu mancap, barang batiliku hilang dengan dirinya sendiri. Itu disebut barang singkaku teko songko Allah. Nah wis teko barang batil apapun akan musnah. Itu disebut liahli kaman halaka ambayinati wayahya man hayya ambayinati. Begitu juga menyangkut syariat. Ini ruang tenan nak sampean kepen selamat swan Allah. Kowe nak ndelok bojo iku aja macam-macam. Anu panduane Kanjeng Nabi. Nabi ndelok bojo ngendikan fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Gunane bojo ben kerajine. Dadi cek bojo njute sik wani kowe anggere cek gelem dikeloni iki ta apik. Dhewe ndadekno kowe boten sina. Wis ngoten mawon. Kok arep-arep bojo kowe teko disambut, didusi kanyu panas macam-macam. Wah, ana nek nak kesel kok kok banyak. Ya, terus. Ya, terus ini ngerti ada di duit. Pas malam malam benar benar anget, malah takut ikonnya malah repot. Tapi. Itu berlebih. Dulu anak aja mat. Uang lu mesti mati. Kue saya ingin ada di kiai ngerosong murid-murid Islam. Lalu oleh murid-murid dia yang kue dewe mati. Ya, kalau balik malam. Oleh murid-murid dia yang kue dewe mati. Saya murid itu anak. Mana kulo nu ambek anak hormat, ambek nate dilori tonggo Gus njenengan ambek anak kok hormat kena apa. Lha aku ora ndelok iku anakku, iku sing nerusno tauhidku, sing nerusno Qur'anku, sing nerusno perjuangan. Aku iku mesti mati. Dadi para wali, para nabi terutama nek ndelok anak iku generasi penerus tauhid, mulai dihormati. Iku barang hak, mergo nerusno tauhid iku barang hak. Dadi nek kowe jajakno anak ben anak ra kecewa sanggep bae kaya kowe ana wong kafir mualaf utawa ana wong fasik mualaf mbok servis ben mukmin iki mbok servis ben saiki iki delok anak yang ngono iki tak servis ben seneng kebenaran iki tak turuti ben seneng kebenaran seneng ngaji sanggep ae sedekah ben ana generasi seneng napa ngaji dua cucu iki iki sing disebut warisane para nabi fahab li millatun kawaliyah yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyah. Jadi Gusti kula ndelok anakmu anak sing marisi tradisi kenabian. Saiki ra ono nabi ya tradisi keulamaan. Ora wong saiki ndelok anak iku kapitalistik. Sampai anak sing sayang dari sampean tua kono sing rumat. Lah sing ngerti nek kowe nganti tua sapa. Iso wae anak mati sik utawa kowe mati. Iku barang gadel kabeh cara malaikat sing rasa tetanam nek kowe iku mati sesuk. Terus kowe ngomong-ngomong, anakku tak rumat. Kayak lo negeri pun sebenarnya nak tua aku udah kue nak dari malaikat umatin sih suka makas tua. Sampai malaikat besok rasa ada panem. Lalu misalnya, isalah aku suruh tua nanti tua. Malaikat yang kerja rezeki ngerti. Tua mu rezeki ni kau ngliyo anak melalui kue kata panu lagi. Omongan ini tu barang batu lo tape. Tapi nak aku ngomong ini malaikat terawani bantah kualat nak bantah malaikat. Gusti anak kula niku paringane jenengan. Niki kersane ngawal kalimat tauhid wong kula mati. Niki titipan kalimat tauhid kula. Kula mulang wong liya ora mesti percaya, tapi anak kula ora percaya ngene anak kula. Malaikat rawani banget tak kualat mergo orientasine wong iki ilat tauhid. Nggih, orientasine niki ilat ilat tauhid. Mulane delok teng kowe nak maca Quran kados kula niku nangis. Para nabi ku mung ngendikan ngeten tok. Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Wa Ishaq wa Yaqub. maka analana an nusyrika billahi min zalika min fadlil alaina zalika fadlu wa alaina wa alan nas. Aku iku duwe agama iki yo mung sitok anut bapak-bapakku. Bapakku anut bapak-bapakku. Rumono iki. Dadi kebenaran iku mung diwaris secara gen. Kaya saiki anak-anak wong fasik ra salat tapi do Islam. Rata-rata anak iki Islam, setidaknya dhekne marisi iman. Paham ya? Anake pendeta, anake wong kafir sing ra tau zina, ra tau maling, berhubung anake wong kafir, anake wong Kristen. Rata-rata anake iki napa Kristen. Wong Islam sing ra salat sing fasik rata-rata anake tetep Islam paling gak bapake duwe gen Islam, duwe gen napa Islam. Mulane agama iki menghormati nasab, menghormati gen. Tulak nih gue Nabi Yakub. Am kuntum syuhada ait hadar Yakub al maut. Iskola di bani ma ta'budu na min ba'di. Kalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Jangan nak mat, aku mati itu terus gue kegiatan mau apa? Sembah sembah itu apa? Kulo nyembah ibadah dan bapak pangerane jenengan dan pangerane bapak bapak kita. Lu gak lucu, sampe saya kangen kangen nama cekoran. Pangeran itu Rabbul Alamin apa pangeran itu Bapak? Mungkin sama saya apa? Kan Rabbul Alamin. Jadi pangeran itu pangeran itu wongsa dulu. Tapi orang dulu, para nabi, merasa Tuhan itu miliknya sehingga merasa harus dijaga. Global ini malah. Awal istilah mazhabe itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi istilah pangeran. Istilah pangeran itu Allah pangeran itu wongsa dunia. Mereka panggil hati kau itu Allah pangeran itu. Tapi nak kowe ora pati oleh muni ngono iki. Kowe nak muni kudu ya Rabbi pangeran ingsun, he pangeran ingsun. Ben kowe merasa memiliki iki wekmu dadi kudu mbok jogo. Kersane mbok jogo, agama mbok jogo. Ora iso kowe muni donga ya Rabbal alamin, he pangeran wa. Kersane kowe ora tanggung jawab, ndak merasa miliki. Paham ge? Ngene kok ora ero, ngoten apa? Paham ge? Mulane dhewe muni ya Rabbi pangeran ingsun, ben kowe merasa napa? Memiliki. Sakjane bahasa iku salah, orang salah iki iso malah pengenan tok tok iki pengenan wong akeh ora ngono maksude iki. Paham nggih? Mulane para nabi nyifati pangeran lu wa tatati millata akai. Aku mau Islam ya aku mulai sak dunyo sing bener. Tapi gak agamane mbah-mbahku. Mata budi namun gak dikolu, nak budi ilaha ta'ala ilaha adaika. Pangeran ini sopo nggih pangerane kula, pangerane bapak-bapak jenengan. Jadi satu generasi ini sama-sama sepakat memiliki pangeran akhirnya merasa harus menjaga. Lha kok mun amune dhewe ya Rabbi pangeran ingsun. Lah iso ora saya amune cukup, wong kuwi dhewe satu saya kok cukup ben ora ilang, gak rusak, gak kobong. Tapi kok mun iki pangeran dhewe kok Islam agama terlantar ya Mbok Barno. Lha iki saiki lak dhewe dhuwit 500.000 kan mbok cukup. Ben ra dirusak wong liya. Kowe agama dirusak wong liya kowe malah turu ning omah. Kowe ora malah duit. Ben sono sing ngurus turu. Iku kowe lebih jenenge gak bayina plus. Kowe nak ambil bayina niku ngrasa agama iki wekku. Agama iki wek bapakku. Tujuane merasa apa? Memiliki usirine para nabi ora tau muni ya Rabbul Alamin. Rabbul Alamin iku dewe Allah utawa hakikate pangeran. Tapi semua doa mesti ya Rabbi Rabbana. Karena merasa apa? Memiliki disebut wastaqatu millata abai. Disebut apa? Nak butuh ilahaka wa ilaha abaika. Faham gitu? Itu penting. Lalu orang yang ngerti ini semua itu makam liyahlika man halaka ambayinatu wa yahya man hayya ambayina. Kalau aku cek yang kecil itu ketika ada bapak dijak semaan itu mesti didawi. Ya orang mesti tapi sering. Mbah-mbah buyutmu bisa apal Quran kabeh, ora ana buyut sing bisa apal Quran. Tiap angkatan itu mesti ana sitok sing apal. Nah kowe nganti ra apal Quran somben iku kepaten obor, piye kono nak darani kepaten obor. Akhire kula mulai cilik ke ben apal Quran. Saniki kula di anak Hasan terus kelas kali SD kelas 3. Ya ngoten iku, kula kadang-kadang ya tak pun dehak dolanan kadang-kadang kula critani. Akhirnya cita-citanya mengkei bakdo tamat SD nopo SMP kepengen ngapal Quran. Karena merasa Quran ini milik kita. Iku wae mbah-mbahmu warisane mbah-mbahmu. Padahal Quran kan milik umat Islam seluruh dunia. Tapi nek muni Quran wae wong akeh sawangane ora tanggung jawab. Tapi nek muni iki Qurane mbah-mbahmu kudu kok jaga, kita merasa memiliki. Paham, merasa apa? Memiliki. Karena Rabi Adawiyah Nabi Suwarga itu, saya ingin berdua denganmu ya Allah. Karena ada Nabi Suwarga dia kecewa. Ternyata mencintai kamu orang banyak. Dia pengen aku ikhli ya Allah. Dimulai mengakai, sangking senora kayak gue. Paham ya, mesti itu orang terima. Lu ngomong kok dunia pengirahan tenangan itu ya aku. Saya ingin sini ya tenangan, dunia muto, malah bobarno. Ya yang senang pengirahan itu mengecek ngeleku. Paham ya? Ya Allah, ya kok ada murid ngomong. Paham ya, itu cara aneh, cara orang sendiri susul kok aneh. Lani disebut, kul ini ala bayinatim. Ini Robby KB Nabi, nak istilahnya pengirahan, Robby pengirahan yang sepadal hakikatnya pengirahan itu pengirahan yang bangsa dunia. Paham ya, jadi saya ini mulai nak melihat Robby itu yang mesra, yang rosa ini milikku, jadi harus saya jaga. Quran ini mau peniki kita bikin Quranku. Nah, kau nak belok anak ngono, iku insya Allah kau iku ngakoni barang hak. Insya Allah anak murah nakal teman-teman. Upah mau nakal ya cepet tobat, mergo dari awal iku mau buat delok sebagai yarisuni wa yarisu min ali yaku. Nah istilah Sayyidah Maryam nopo semedi bojone Zakaria inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wong dhisik iku nak duwe anak iki rungokno tenan iki. Ijek meteng cara ning Jawa dipitoni iki. Kae ning Jawa ana kliru ning mitoni anak pertama tok apa kabeh. Misale anak 6 ngono. Anak pertama tok ta sing didongakno. Wong ana kedua betik sing ketiga tambah betik. Mereka yang keempat tambah betik, mereka mulai meteng, terus gitu. Waduh, kesusulan. Kesundirnya, bahasa itu. Nyelamati anak, anaknya dia selamat di kabe. Ifqalatin mura'atu imrona, Rabbi inni nazartu laka ma'fi batni muharraran fataqabbal minni. Innaka antas sami'ul 'alim. Bareng kroso imra'atu imron, bojone iku, ndekne iku meteng. Imro'atu Imron. Langsung tuh, oh ya Allah, saya bersumpah. Nazar itu bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa anak saya ini saya bebaskan demi jenengan. Oh, seorang ngarah tak orientasi dalam dunia. Pun kersane ngrimati agama ini jenengan. Digamani seorang bapak ibu, dia komitmen, aku radui niat, caiki bahagia anak aku dari segi materi. Nah, kita dulu anak itu kadang-kadang ben-ben rumah saku, anak aku tuh, wow, macam-macam. Tapi para nabi ini nazar tuh laka mafi batni muharraran. Muharraran itu bebas min syawazil dunia. Ayil muharrar an syawazil dunia. Bebas sangka urusan dunia. Setidaknya orientasinya akhirat. Orang ngurusi dunia, orang terus tengok-tengok lagi. Wong dagang, ben juga jadi kekuatannya Islam yang ngurusi agama. Wong jabat ben ngelindungi Islam yang ngurusi apa? Agama. Ojo kong jubin, dari Senawai. Ojo kong jubin, orang ngurusi dunia, terus tengok-tengok. Faya tu lukalan alam nas, kesati begana menu. Manusia itu juga sing jual, itu juga pintu orang tahu ngaji. Maksudnya ngurus ini, ngurus aku ini, aku di terus tengok-tengok. Amin ngapain ini masjid, lalu masjid di sapa ini, kalau ada masjid di sembangan, ya masjid di mau goblok-goblok. Mau sapa ini, kalau ada apa ini? Masjid di bangun oleh juhud, dan aku duit. Mau duit anak-anak. Maksud masjid ini dibangun oleh juhud, ya orang-orang masjid itu dibangun oleh duit. Jadi mulai teng kandungan niku pun diwakafno. Inni nazartu laka ma fi batni haram. Jadi mulai ning kandungan dislameti ben anak iki orientasine ning rumah agama. Engko ijek cilik yo mesti delok fahabli miladunka. Mari. Wani Nabi Ibrahim nak delok Ismail do pelayon, Ishak do pelayon niku muni alhamdulillah. Seperti alhamdulillah wa alladzi wahabali ala al-kibari Ismail wa Ishak. Ina Rabbi Alhamdulillah. Jadi dungo nangis. Gusti matur nuwun kula wis tuwa kok jadi anak Ismail Ishak. Bocah pepayon didelok matur nuwun Gusti kula pun siap mati mun nenten generasine kula. Mumpun bareng Ismail be Ishak wis dodolanan de Nabi. Nabi pun jek nangis, tapi cah iki jingben ge mati. Nuwang isa kira dungo Rabbana wa fasihim rasulam minhum yasu alaihi ayatika wa alimhum kitab wa hikmata wa zakkihim innaka antal azizul hakim. Gusti kulo ini gak mati, anak kulo ini gak mati, pun saat ini dungane diperpanjang. Kulo ini kudu duwe dzuriyah yang nyembah jenengan terus, yang sakit mulang kitab terus. Akhirnya orang-orang Nabi kecuali min dzuriyah di Ibrahim alaihis salam. Mereka ini dungo, khawatir nak agama itu mati. Kok anak tak kena mati, kok gitu tak mati. Terus dungane umum, dzuriyah kulo, turunan kulo, kudu tok nyembah jenengan kabeh. Ora sekedar nyembah tapi iso mulang. Mulane kula fanatik mulang mergo ciri utama Rasul iku mulang. Nek kita ulama warasatul anbiya yo mulang. Mergo Nabi Ibrahim dengane Rabbana wa atihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Yatlu alaihim berarti mulang kan ana alaihim. Membacakan kepada mereka berarti mulang. Mana omong kosong, nak orang alim uzlah bener keliru. Uzlah itu nak orang alim gak bobo. Misalnya kumpul orang yang anak guna ini diri anis ben gono. Nak orang alim itu mulang. Tapi di luar mulang nak iso uzlah. So aman kumpul orang ramu mulang basa-basi. Malah bakas merek mobil macam-macam. Ya ku alihim ayat 3 terus wa yu alimuhum kita. Akhirnya tenang. Nabi Ibrahim dua anak Nabi Yakub. Nabi Yakub Ishak ini, Nabi Ibrahim dia anak Nabi Sinten, Ishak. Nabi Ishak dia anak Nabi Sinten, Yakub. Nabi Yakub dia anak Nabi Sinten, Yusuf. Terus dia anak rata-rata ulama Mesirnya. Terus badaniku Nabi Ibrahim dia anak Nabi Sinten, Ismail. Saiku terus tuh Sayyid Adnan, sesuai tuh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad kata zuriyah ila yaumil kiamah. Ini ku para habaib. Sik habaib sing zuriyah songko lanang. Utawi duriyai Nabi sing boten habaib akhwal. Patah tiang-tiang alih. Mulai kata Sayyid Muhammad, Habib Zain bin Semit. Teng Indonesia wonten misalnya Habib Anis Solo, wonten macam-macam. Jadi duriyai Nabi Ibrahim mulai sing kelas Nabi. Sampai akhirnya sausir Rasulullah sebagai Nabi akhir zaman, wonten para habaib. Tiang-tiang alih mengatas Abdul Al-Haddad, sing nyari ikhyanu ya Habib Said Az-Zabidi. Terus teng Indonesia ini wonten Habib alih mengatas Habib Anis. Saat ini saya ingin sukan Habib Alim kelahiran Indonesia, Habib Zain bin Semit itu kelahiran Bogor. Terus, ada yang selalu lima ayat itu terus. Artinya kekhawatiran Nabi Ibrahim rano sing nyembah pangeran itu terbayarkan mergo beliau khawatir pangeran Nabi sembah kepingin di Zuriyah. Jadi kepinginnya di Zuriyah dan selalu ada yang nyembah pangeran. Nah kita pada ngorak kepingin Zuriyah, nunggu diorientasi, bintu nyorak kelio, bintu nama sengru, rumah. Nah itu berarti materialistik. Kita aja singun itu. Kita urip di barang hak. Liah liga man halaka ambayi nati wa yahya man haya ambayi. Lani kalau ijajana jenengan, paling gak jenengan yang duwe lah. Teng kotak jenengan, apa teng buku ditulis. Nak pantas sing urip. Urip itu kudu roh kebenarannya pengiran. Mereka dawi Allah teng surat Anfal. Dunia itu ngene loh ya. Pantas sing urip itu wa yahya man haya ambayi. Paham ya, sing pantas urip. Ojo, terus gue misalnya rabai nau tak mati gue ya, ojo. Maksudnya malang ngel-ngel wong, utang-utang, sahur se, anak-anak waris se, lagi mati, malah terus apa itu ya. Mati itu sing sopan, maksudnya sing tertib. Ya, biaya Allah batas warisan. Anaknya mati, ranikal warisan, terus gunanya, yusi kumuwafi awla dikum liza karimusul khadzil. Unsanya insa ingkun nanisa anfokos nata ini falaguna sulusa ma'atara kuwa ingkar swakidatan falahan nisa. Jadi pangeran itu bagas, kue nak mati kok ninggal anak wedok loro atau sak menduwur itu warisannya 2/3 sulusan. Nah anak wedok mesti tak falahan nisa untuk separuh, dibagas di 5. Sebelum bareng rukin mati, gak ada warisan. Ya sakit ya, Quran harus dibagas di 5. Ibu itu untuk sudus nak anak-anak. Jadi kata ibu kula ini untuk sudus nak anak-anak. Nara anak-anak untuk sulus. Mana kula sering ada ibu cucu kula. Ini kena iso mbok praktek. Dek iku kudu iman mbek faraid. Senajan to sok ben ra iso mbok lakoni. Faraid ora usah ngenteni mati. Yes iku gambarane pangeran. Di rumah lagi. Tapi nak kowe bojomu kira-kira tambah ngamuk iso aja ora usah omongi, paham ya. Timbang perkara. Cara kula nih, cara kula. Cara kula ya. Nah sampean dicara sing luwih api nggih gak apa-apa menentang pendapat saya. Tapi kalau ndak ya anut mawon paham gitu terus. Orang lama kene. Bojo wedo. Ya kan ya. Ya bojo wedo maksudnya dibakatkan sing ngomong lanang gitu ya bojo wedo kan ngeten. Misale bojo kula mati, kula kan bojo lanang. Kan walakum nisfu ma taraka azwajikum. Jadi bojo lanang iku untuk waris separuh. Nak bojo wedo nanti anak. Kau coba kata anak itu terus anak yang bujul anak nggak mesti kan bagasan kadang ngomong nggak rapi rondo tuh kan jadi bujul itu kadang dulu anak nak bujul ini dia anak warisan itu walakum misuma berubah ya. Separuh, sampai seperempat. Nah, bojo wedok itu warisannya seperdelapan sampai seperempat. Separuh, jadi bisa dihitung. Walakum misuma taruh gajwa jikum. Artinya bisa dihitung, ibu nara seperenam, sepertiga. Artinya tak kandang. Aku rasa mati, deng. Rasa ngenteni mati. Ini iling-ilingan. Nah, dari awal ibuku ini untuk jatah seperenam, mengaku dia anak. Kue mau untuk jatah seperdelapan, mengaku dia anak. Seperdelapan sampai seperenam, atau ini? Seperenam. Jadi yang taruh itu ibu, ibu buju, wis ketok, aga. Ibu. Masa itu uang, gak bisa dorapi. Mbok ambek buju menang. Kue jatah ada buju, mbak maaf, sering duduk. Malah nak rombol dengan ini digerus. Jadi gue modal dengan ini mbak, tapi lagi ini di servis no. Ibu. Buju, malah kayak gitu. Itu apa-apa anak. Tapi silahkan ibu perkara. Saat aku ada peran besar di antara kalian. Ini mau cerita ngasih, mau praktek. Nah, aku kan ya coba, ini mau cerita. Kira-kira persini ini niku, coro. Orang sangat ini mati. Paham ya? Tapi anak-anak spesial. Anak wedok itu ingkar atau wakidatan salahan di sepna anak wedok si Tawan Bosmaru. Nah, loro dua per tiga. Lalu ada sekali orang iklim, asobah bilhoiri, selesai zakari, musuh khadil, misalnya. Lalu anak paman itu orang liya. Paman itu sekali orang iklim, paman dia mahjub, dulurum kantung dia mahjub. Pemenang ponaan. Tapi anak ibu kan bisa ngomong. Mahjub. Saya ini uang untuk ibu, tapi alhamdulillah. Bucu kula ya senang tenang, dan bucu kula anak kiai butuh kiai senang. Ya bucu kula tidak omongi, ibu mula ya posisinya ngono iku. Ngeri kula didi-didiwi ya ngono. Saat ini anak kula, kalau dia anak kula SMP kelas kali. Dia pinter ya. Dia pinter ya. Dia sempur kula kandang. Nah, akhirnya inilah kita aja, nanti kalau saya kaya pak. Nanti bapak juga dapat jatah. Tak didik mulai cili. Jadi orang ben roh duduk. Setidaknya orang sangat terima mati. Anggap baik gambarannya pengiran. Hak ibu ya kisaran sudah suluh suami. Hak ibu je sekitar rubuk sumun. Hak anak wedok ya sama. Jadi orang terbiasa ambil dingin. Orang urip saiki wis nuruti nafsu. Tekan sing santri lho. Dan alumni pondok lah. Roto-roto santri nak alumni. Boyong. Jadi gue model lah dunyane bapak mbok. Mbok hasil happy-happy ini tinggu besok. Ini rasa munafik juga ya. Ini ada kok kondok baru kan. Mungkin akhirnya anak yang beli. Ya tapi iya sih lah gue. Ini ada perang besar. Maksudnya corok gue. Ini corok gue. Sama aku udah anak gue. Maksudnya gue lalu dua pendapat. Kira-kira gambaran ya ibu ya anak ya gambaran tengok kok. Nah, ono ya ono piye sing bantah. Kuwi sarok tak ngenteni mati kesuruh mati. Kuwi nek ana tak kurang usah bantah. Sementing kira-kira gambarane pangeran ngene iku. Jadi kan aku kalau hukum Allah ngenteni ke mati, nah aku alhamdulillah sih urip wis ngaku ini tak jawab ngono ke dhewe. Tapi kan ngenteni iku ngenteni opo? Jadi Allah nak iya gambaran. Cara kula nggih sedengan. Sedengane adalah nak ibu untuk sepernah misalnya mergoti anak. Kan ya normal kan sing lahir no kue orang sekedar lahir no minat ning Jawa tekan omah di Bogor ya wae mbokmu gitu sih kok kacau lah malah sakjane sak dhuwure wong investasi sing saiki berkembang ya wae warisan ya maksudnya ya wae mbokmu kacau-kacau wong Jawa kok kacau-kacau spesial kan yang bojo ning Jawa ini spesial mulai wae bukan bagi kiai terus gue kan sering dikonco alumni pondok dulu nanti berjuang terus ada ini kalau ini gue tak konsultasi dengan bujuk gue langsung saya sudah telepon gak gitu lah berjuang merebukan dari bujuk gue serangan sama akhir-akhir gak gitu jika orang berkata dari sini ini jenisnya bujuk gue tidak merebukan dia tapi aku gak gitu karena berjuang dari om dia terus berjuang masalah ngajak ngomong itu banyak kedepan terus banyak terus kamu aku bilang aku tak jamin akhirnya orang situ tenang sama nanom janut kulo gitu makomit dan tapi mau kulo mau cerita mawon buatan jadi orang aku tuh jadi madhab orang aku tuh jadi apa madhab Ya ibu kok rambut spesial nanti. Mengetikannya kanji Nabi rohima anfun, summa rohima anfun, summa rohima anfun. Wong cek elek, wong Arab nak darah wong elek, wong sing urungnya itu gerumpung. Wong Nabi istilah, rohima itu gerumpung, anfun mana ada irung. Wong kok nganti irungnya gerumpung, elek-elek wong. Pesek wong elek, wong ini gerumpung. Lalu wong cek elek, gerumpung. Terus sahabat sisi takok, karena Nabi ngendikan sampai 3 kali. Man huwa ya Rasulullah. Niku sinten to sing jinan gremengi wirunge napa grumpung. Man adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yadkhulahul jannah. Aneh, wong menangi bapak ibuke utawa menangi salah siji kok ora dadi mlebu swarga. Ane swarga ku paling efektif ku tiketé yo ngrumat ibu utawa ngrumat bapak. Paham ya? Tapi tiket ini kita abaikan. Tapi kalau Nabi aneh, uang menangi bapak atau ibu kok gak mlebu. Artinya ada tiket di depannya untuk orang bapak yang mlebu-mlebu. Suara. Tapi kita-kita ini gak beli tiket ini. Karena ada tiket yang menakutkan. Ya, gak suka ada uang lagi. Mereka pulang ke kecil tanpa tuangnya. Tapi insya Allah. Ya, tapi kalau biasa. Lebih suku lagi gak di jalanan. Itu gak hatam. Dia nak tinggal di rumah, dia tinggal dengan dia biasa. Dia betul betul setuju, setuju lah Gus. Allah orang senang. Nama dia uti puju, ini saya menjadi tu. Jadi dia ini orang ini. Bukan ada pamit. Nak pamit anak gua sering. Iya sama gua. Nak puju gua pamit, berkat orang itu gua tu pamit tengah nang. Kan kalau ada hati tengah nang, waktu pamit gua tak. Tapi alhamdulillah, tak mulai rapi. Nganti saat ini, gua menerima konsep itu. Saya itu orang gerik kalau kiri tak cakap mohon tu mesti kemacet. Jangan ngalim tak ada itu, tapi nak fatwa lagi. Masalah itu berapa? Mesti dijaga tadi tu masalah itu. Nah, yang bisa perang besar ke sini. Mari salah titik. Saya mulai kawin dengan gak gue seliwat. Jadi seliwat tu terus alu deh. Makanya saya muka timai. Karena saya mulai nikah itu ngaji jalalan istri saya ngaji. Jadi tidak salah awalnya, kalau sampai ini salah. Lalu, ojo, kalau mau, maksudnya harus keluar terus diterima keadaan ini diterima secara baik-baik. Kita mau hadis, wong lanang sing lunga ora pamit, bojone kuwalat ana kok ana kan. Sing ana wong wedok ora pamit. Sing tapi paham ya, jadi kalau suwun kabeh nabi ku banggane mbek anak. Bojone ya diapiki, tapi kabeh nabi banggane mbek anak. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq. Jadi Nabi Ibrahim ngadulah Ismail dulu lalu nangis. Semua nangis, ya Allah. Kusti ini yang terus mengagumu ini jenengah. Orang Nabi Ishaq itu nangis. Kok Nabi Ishaq yang ngotong? Roh anaknya Nabi Yaakob nangis. Perkara ini yang terus mengagam. Nabi Yaakob, roh Nabi Yusuf nangis. Perkara ini yang terus mengagam ini jenengah. Ya sebab itu Nabi Yusuf mengistilahkan agama Islam. Wattaba itu milata abai. Jadi rasa milik Islam itu yang bambahku kudu tak cukup. Saya ini orang milik Islam agama ini orang agama. Ya macam tenang, tapi kan terus diakibat merasa enggak tanggung jawab. Mulai istilah itu, ya Rabbi. Aku misalnya itu, namun ini, ya Rabbi Al-Alamin. Jadi pengiran, saya mau ini kenapa ini. Jadi, saya ketika Rabbi Al-Alamin, saya pengiran, saya mau ya Rabbi. Nanti kan dia itu suara nurut banget kan dia itu. Faham ya, terus kudu roh. Nah, orang nak bisa ngerti itu, itu barang hak, itu bal nakrifu bil hak di alal batin, faya demahuhu faidha huwa syahid. Jadi barang hak nak berhadapan untuk barang batil, mesti menang barang apa? Hak. Buang kalau terus nanti. Kaifa yahtajibul haqqu bisayin. Walladhi yahtajibu fihi huwa fihi zahir wa mawjudun hadir. Niki bakat ilmu hakikat. Kaifa halika ya apa yahtajibu. Jadi kealing-aling apa al-haqku apa Allah sing hak. Bisa'in kelan perkara. Bagaimana mungkin Allah sing zat sing paling wujud hakiki kealing-alingnya terhalangi oleh barang liya. Ora mungkin. Ong barang liya itu eksistensinya gak jelas. Gak mungkin ngalah lah wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi utawi zat yahtajibu kang kahijab atau kaanggep kahijab apa ladhi bihi klan se wa beladhi fi ing dalam se iku zahirun ku zahir wa mujudun nan barang wujud. Mujud temriki buatan isi maf'ul ya, wa mujudun nan barang wujud. Atau dat sing wujud hadirun kang ketok. Hadirun sing teko sing ketok. Niki. Jadi maksudnya ngeten ya. Allah itu dat sing zahir, sing ketok banget. Mereka nak wong nganggo akal ngerti, nak bumi itu ya gede, srengenge itu gede. Nah ngono srengenge itu jelas, wong gede. Tapi sak gede-gede ini bumi mergo zahir, ketara nak bumi itu makhluk. Sak usih mbok putusno makhluk, paling jelas nak jenenge makhluk mesti ana sing gawe. Mulane Allah tetep luwih napa zahir. Jadi misalnya kowe roh ana ukiran indah, utawa ana patung indah. Wah, bangunan iki cek indah. Bangunan gedung sing indah sing megah. Ini nak buat delok langsung manjen menakjubkan. Wah ini bangunan ini hebat sekali gini-gini. Tapi nak kowe waras tenan langsung berpikir betapa hebatnya arsitektur. Kok iso bangun begitu hebat? Jadi mesti ini kesimpulan akal itu bersama anak roh barang hebat mesti sing hebat sing gawe. Mulane Allah itu zahir. Allah ini apa? Zahir. Mulane wal awalu wal akhiru wal zahiru wal tapi Allah yang batin, nyatanya tidak kena didelok. Tapi Allah yang zahir, karena setiap makhluk yang kamu lihat, mesti yang paling nampak adalah tetap jenenge makhluk, ada yang tidak. Jadi wong itu sudah kena hijab, karena agar sedua makhluk, lali sing. Nah ya kok lucu, ada menteri sing hebat dari ketahanan pangan. Perkara ini pertanian maju. Kalau sebagai ulama, janggal, hebatin yang di pertanian maju itu tidak perkara apa-apa. Perkara ini ada hutan, sehingga hutan itu tidak menteri pengeran. Biji ditandur di bumi, terus bisa tukul. Nah, syarat utama bisa tukul itu anaknya bumi. Bumi sehingga ya. Pengeran ini menteri mau ngomong, bentuk gaji itu ada, tidak suruh lama. Tapi kita yang menusuh, ngelam menteri itu, ngelam pengeran, rapati. Bisa. Jadi ini syarat tanaman itu, syarat utamanya apa? Banyu, banyu sebagai pengiran. Syarat utamanya tanah, tanah sebagai pengiran. Tapi meskipun begitu, kalau kita tidak pintar merekayasa itu tidak. Merekayasa ambil, misalnya di hutan buatan. Hutan buatan kono mendung-mendung buat bumi. Itu tipe mereka yang mendungi, karena kalau mendungi, kita ngebom apa. Mereka itu rasanya itu jadi wali, pun senang pengiran itu mancep. Oke, karena dia mami kata pencil arti, karena dia lewat TV ke kanan, bahkan terus dia ini nangis. Oke, kelapaan. Itu mereka tengah ada di dia model apa? Kok ada yang sekoplok ini? Nah, dia mami kata pencil arti, lala wahi, terus ku wahu. Rapati di jiwa, karena dia TV ketahanan pangan terancam. Susah. Tapi, kok ada? Mestinya, wah, bohong. Mungkin bisa utin rana presiden itu mangan. Pokoknya nanti bila rupin, wah aku marah itu mangan. Alah, lu yang kasih menen. Oke, aku marah itu apa? Mangan. Uang gue nih. Paham gitu, tiba sampai barang hak rupanya Allah ke masjid. Sampai barang masjid. Kok iso Allah buat masjid? Orang Allah itu zat sing zahir, Allah sing maujudin hadir. Mana ini keberadilan, keberadilan Allah setiap saat. Kok iso kehijab sampai liat? Liat ini sini maksud walladhi yahtajibu bihi huwa fihi zahir. Huwa fihi nama? Zahir wa maujudin nama? Hadir. Walam gila tayas minggu.